Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Tafadhal, yang ingin baca matan. Dua orang. Ya. Nah. Mu'tamadun. Nah. Baik, barakallahu fiik. Satu lagi. Ya. Yarwihi. Wal hasanul ma'rufu. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Setelah kita membaca syarah atau penjelasan tentang bait yang ketiga, awal was sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Sudah kita baca semua ya syarahnya ya, sampai selesai. Terakhir, wa minal 'ilalil qadihah. Ya, sampai situ ya. Terakhir ya. Betul? Pertemuan terakhir kan kita baca yang sempat terlewat tentang syad, ya. Adapun yang tentang ilah sudah kita baca, ya, sudah ya. Taib. Kalau sudah kita lanjutkan ke bait yang keempat. Qala an-Nadhim al-Baiquni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله meriwayatkannya. Ini masih terkait dengan apa? Terkait penyebutan syurut hadithus sahih lidatih, penyebutan syarat-syarat hadith sahih lidatih. Disebutkan oleh Nazim di bait yang keempat ini, yarwihi, meriwayatkannya. Itu meriwayatkan hadis sahih lidatihi tersebut. Adlun, seorang yang adil. Dabit, seorang yang memiliki tamamud dabit. Nanti akan dijelaskan rincian tentang ad-dabit. Anmithlihi, dari yang semisalnya. Jadi para perawi yang disebutkan di dalam rantai sanad sebuah hadis yang sahih lidzati itu semuanya harus memiliki dua sifat ini, adil dan dhabit, ya. Adil dan dhabit. Seterusnya dari yang paling perawi yang paling bawah ke atas dan demikian seterusnya sampai kepada matan. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang bisa dijadikan sandaran pada dhabatnya dan penukilannya. Pada bait yang keempat ini kita bisa mengambil dua syarat yang berikutnya dari syarat hadis sahih lidzatihi, yaitu al-adalah. Syarat al-adalah. Dan yang kedua adalah syarat tamamud dhabt. Syarat tamamud dhabt. Walaupun di sini hanya disebutkan dengan dhabit, dhabit itu isim fa'il, masdarnya dhabt. Tapi kita sebutkan dengan tamamud dhabt karena yang kita bicarakan di sini adalah syarat hadis sahih lidzatihi. Inilah yang membedakan hadis sahih lidzatihi dengan hadis hasan nantinya. Keempat syarat yang awal sama antara hadis sahih lidzatihi dengan hadis hasan nanti. Yang pertama adalah ittisalus sanad, sama. Intifa'ul illah, sama. Intifa'ul syudud, ya. Intifa'ul syudud juga iya. Hadis hasan juga harus demikian. Kemudian yang keempat, al-adalah, sama. Perawi hadis hasan juga harus memiliki adalah. Yang membedakan adalah syarat yang kelima. Kalau hadis sahih lidzatihi, perawinya harus tamud dhabt, dhabtnya harus sempurna. Adapun hadis hasan, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang dhabtnya kurang. Ya. Tingkat dhabtnya di bawah dhabt perawi hadis sahih lidzatihi. Itu nanti yang membedakan antara hadis sahih lidzatihi dengan hadis hasan. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga harus diberi keterangan tamud dhabt. Hadis sahih lidzatihi syaratnya harus ya, adanya tamamud dhabt. Dhabt yang sempurna. Kita baca syarahnya. Atau sebelum kita lanjutkan, kemarin ada yang bertanya, apakah hadis syadz itu adalah hadis dhaif? Maka jawabannya iya. Ya, hadis syadz itu salah satu jenis atau salah satu macam hadis dhaif. Nanti akan disebutkan ya setelah pembahasan hadis hasan, baru akan dibahas macam-macam yang sangat banyak dari hadis dhaif. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dhaifu wa huwa aqsamun katsur. Dan setiap hadis yang di bawah derajat hasan maka dia dhaif. Wa huwa aqsamun katsur, dan itu sangat banyak macamnya. Termasuk hadis syadz yang terdapat syudzud padanya. Nanti akan dibahas lebih rinci di bait yang berikutnya, yaitu bait yang ke-21 disebutkan tentang hadis syadz secara lebih rinci. Ya. Wa may yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadz wal maqlub. Ya. Demikian disebutkan dengan secara lebih rinci pada bait yang ke-21. Begitu pula hadis yang terdapat illah padanya disebut sebagai hadis mu'allal. Itu nanti disebutkan secara lebih rinci pada bait yang ke-24. Ya, barakallahu fik. Jadi hadis syadz dan hadis mu'allal itu diantara bentuk atau macam hadis dhaif. Bisa dipahami ya? Nah. Dan syudzud itu juga termasuk illah sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara illah, ya, kemarin sudah disebutkan, tidak semua illah itu mencacati hadis. Illah yang mencacati hadis adalah illah yang qadihah. Atau sebagian ulama menyebutnya dengan illah mu'assirah. Illah, illat, cacat yang berpengaruh pada sebuah hadis. Atau illat yang memang mencacati hadis tersebut. Dan syudzud itu juga termasuk ke dalam bentuk illah. Jadi illah itu banyak macamnya. Syudzud itu termasuk jenis illah yang mu'assirah atau illah yang qadihah. Labas ya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Enggak apa. Ya mungkin ada yang masih bingung atau belum paham, bisa langsung ditanyakan. Kita lanjutkan syarahnya. Untuk bait yang keempat ini. Qala asy-syarih Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala qawluhu yarwihi adlun dhabitun an mithlihi ya'ni annahu la budda an yakuna ar-rawi adlan. Maksudnya adalah harus perawinya seorang yang adil. Wa hadza huwa syartur rabi'u min syuruti shihhatil hadits. Dan ini adalah syarat yang keempat dari syarat-syarat sahihnya sebuah hadis. Wal 'adlu fil asli huwal istiqamah. Dan al-'adl secara asal, yaitu maknanya di dalam bahasa, adalah istiqamah, kelurusan. Itu makna adl secara bahasa. Idza kana at-tariqu mustaqiman laysa fihi wijajun yuqalu hadza tariqun adlun. Sehingga di dalam bahasa Arab, sebuah jalan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok, tidak berbelok-belok, jalan yang lurus, itu disebut sebagai tariqun adl. Tariqun adlun, jalan-jalan yang adil. Apa maksudnya jalan yang adil? Jalan yang lurus, tidak ada belok-beloknya. Tidak ada kebengkokan padanya. Ai mustaqimun. Maknanya adalah tariqun mustaqimun. Sehingga adil itu bisa dimaknakan, atau maknanya memang secara bahasa adalah mustaqim. Kelurusan. Ya. Wa mithluhu al-asal mustaqimatu yuqalu laha adlah. Contoh yang lain, penggunaan kata adl dalam bahasa Arab untuk tongkat asa yang lurus. Ya, tongkat kayu yang lurus. Di sana ada tongkat kayu yang agak bengkok misalnya. Nah, untuk penyebutan atau istilah bagi sebuah tongkat kayu yang lurus itu disebut sebagai adlah. Hadza huwal asl, ini secara asal, yaitu maknanya di dalam lughatul arabiyyah. Lakinnahu 'inda ahli al-'ilmi huwa wasfun fi syakhsi yaqtadi al-istiqamata fid din wal muru'ati. Akan tapi menurut ahlul ilm, menurut para ulama, para ahlul hadis, makna adl secara istilah yang dimaukan adalah, ini dalam istilah ya mustalahul hadis dalam bidang ilmu hadis, adalah wasfun fi syakhsi, sebuah sifat yang ada pada seseorang, yaqtadil istiqamata, yang menghasilkan atau berkonsekuensi adanya istiqamah, keistiqamahan, baik fiddin wal muru'ah, baik di dalam agama maupun muru'ah. Barakallahu fikum. Ini definisi adalah. Menurut para ulama ahlul hadith. Ya, secara istilah adalah wasfun fi syakhsi yaqtadil istiqamata fiddini wal muru'ah. Sebuah sifat yang melekat pada seseorang, yang menjadikan seorang tersebut istiqamah di atas agama dan muru'ah. Fastiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi tusamma 'adalatan. Maka keistiqamahan seseorang pada agama dan muru'ahnya ini dinamakan sebagai adalah. Ini bisa antum garis bawahi atau antum kasih tanda, ini definisi adalah. Ya, yang ringkas dan padat, yaitu istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi, keistiqamahan seseorang pada agama dan muru'ahnya. Sehingga di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, adalah yang dimaukan oleh para ulama ahlul hadis, yang dengan adalah tersebut, atau yang mana adalah tersebut salah satu syarat diterimanya riwayat dari seorang perawi, itu adalah wasfun zaidun, sifat tambahan yang ada pada perawi tersebut, tidak hanya sekedar menampakkan Islam. Ya, tidak hanya sekedar menampakkan Islam, kemudian orang tersebut dihukumi sebagai seorang yang adil. Karena di sana ada sebagian ahlul hadis yang memakai sebuah kaidah, dan ini adalah kaidah yang muntaqadah, kaidah yang dikritik oleh para ulama, yaitu sebuah kaidah yang berbunyi al aslu fi muslim adl. Hukum asal dari seorang muslim adalah adil, ma lam yathbut fihi jarhun, selama tidak ada jarh, kritik terhadap muslim tersebut. Ini kaidah yang dikritik oleh para ulama dan dibantah oleh para ulama alul hadis. Yang benar bagaimana? Hukum asal dari seorang muslim, ya muslim. Adapun adalah adil atau tidaknya muslim tersebut, itu butuh penelitian lebih jauh. Diteliti lebih jauh tentang kondisi orang tersebut. Bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya, ya, bagaimana ucapannya, apakah dia seorang yang jujur ataukah tidak. Karena tidak semua orang muslim ya jujur. Di sana ada muslim tapi ya naudzubillah suka berdusta. Ya, sehingga hukum asal seorang muslim ya muslim. Adapun apakah dia adil ataukah tidak, ini butuh pembahasan atau penelitian yang lebih lanjut. Sehingga kalau belum diketahui apakah dia ini orang adil ataukah tidak, maka dia tetap muslim tapi masuk ke kategori majhul. Masuk ke kategori apa? Tidak diketahui kondisinya. Makanya di sana ada ya istilah jahalah. Tidak diketahuinya kondisi seseorang, seorang perawi. Maka dia dikategorikan sebagai majhul. Kenapa majhul? Karena belum diketahui kondisinya walaupun dia muslim. Bisa dipahami ya? Taib. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Wa ala hadza qala asy-syarih rahimahullah, wa ala hadza fal fasiqu laisa bi'adl. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan definisi adalah ini, seorang yang fasik bukanlah seorang yang adil. Seorang yang fasik bukan orang yang adil. Nanti akan dijelaskan ya. Mungkin ada yang bertanya apa itu muru'ah. Nanti akan dijelaskan. Sekarang akan dijelaskan dulu tentang istiqamatu fiddin. Al-istiqamah fiddin. Keistiqamahan di dalam agamanya. Apa maksudnya? Yang pertama adalah assalamatu minal kufri awis syirki awil fisqi awil bid'ah. Keistiqamahan pada agama seseorang itu adalah selamatnya seseorang dari kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan ataukah kefasikan. Itu yang pertama, istiqamah di dalam agamanya. Artinya apa? Meninggalkan kekufuran, kesyirikan, atau kebid'ahan, ataupun kefasikan. Ini makna apa? Makna istiqamah di dalam agama. Yaitu, seseorang harus meninggalkan kekufuran, kesyirikan, atau kebid'ahan, ataukah kefasikan. Sehingga orang kafir bukan orang yang adil. Tidak bisa diterima periwayatannya. Yang kedua, musyrik. Tidak bisa juga diterima periwayatannya. Atau mubtadi, seorang pelaku bid'ah, tidak bisa diterima periwayatannya. Karena bukan orang adil. Pelaku bid'ah bukan orang adil. Yang keempat, fasik. Seorang yang melakukan kefasikan juga bukan orang adil. Sehingga tidak bisa diterima periwayatannya. Jadi keempat ya jenis orang ini, seorang kafir atau musyrik atau fasik atau mubtadi, ini bukan orang adil sehingga tidak bisa diterima periwayatannya. Kita lanjutkan. Wa ala hadza fal fasiqu laisa bi'adl. Maka berdasarkan hal ini, seorang yang fasik bukan orang yang adil. Li'annahu laisa mustaqiman fi dinihi, karena dia bukan orang yang mustaqim pada agamanya. Falau ra'ayna rajulan qati'an dirahimihi falaysa bi'adlin. Seandainya kita melihat seseorang yang terjatuh pada sebuah dosa besar, apa itu? Memutus silaturahim. Qati'an dirahimihi, dia memutus silaturahim. Tidak mau menyambung hubungan kerabat dengan sanak keluarganya yang masih ada hubungan rahim dengannya. Falaysa bi'adl. Maka orang yang seperti ini, yang memutus silaturahim, bukan termasuk orang yang adil. Walau kana min asdaqin nasi fi naqlihi, walaupun dia termasuk orang yang paling jujur di dalam penukilan. Kalau menukilkan berita, jujur. Tidak pernah meleset, tidak pernah bohong. Tapi dia terbukti melakukan dosa ini, yaitu melakukan kefasikan ini, yaitu apa? Memutus silaturahim. Ya, tidak mau menyambung hubungan dengan orang tuanya, dengan bapaknya ataukah ibunya, atau yang masih ada hubungan kerabat dengannya. Li'annahu ghairu mustaqimin fi dinihi. Kenapa dia termasuk orang yang tidak adil? Karena dia tidak istiqamah, bukan orang yang mustaqim pada agamanya. Wa kadzalika law wajadna syakhsan la yusalli ma'al jama'ati. Begitu pula kalau seandainya kita melihat ada seseorang yang tidak salat berjamaah, yaitu salat lima waktu berjamaah. Kita dapati ada orang yang tidak salat berjamaah. Wa huwa min asdaqin nas. Padahal dia adalah orang yang paling jujur. Kalau berbicara jujur, tidak pernah bohong. Fa innahu laisa bi'adl, maka orang yang seperti ini bukan termasuk orang yang adil. Fi ma rawahu la yuqbal minhu, fa innahu laisa bi'adlin fi ma rawahu la yuqbal minhu, maka orang ini bukan termasuk orang yang adil pada apa yang dia riwayatkan dan tidak diterima darinya. Jika dia meriwayatkan hadis, tidak diterima periwayatannya tersebut. Ya, ini karena memang pendapat yang lebih kuat terkait dengan sholat berjamaah bagi laki-laki, kaum pria adalah al-wujub. Wajib hukumnya bagi pria muslim untuk sholat berjamaah lima waktu. Sehingga orang yang meninggalkannya secara terus-menerus tanpa udzur, ya, maka dihukumi sebagai seorang yang fasik. Dan seorang yang fasik tidak dianggap sebagai orang yang adil, sehingga tidak diterima periwayatannya. Qala rahimahullahu, wad-dalilu ala hadha qawlullahi ta'ala. Dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka periksalah. Antusibu qauman bijahalah, agar jangan sampai kalian menimpakan kepada sebuah kaum dengan jahalah, dengan kebodohan. Karena tidak memeriksa terlebih dahulu berita yang disampaikan oleh seorang yang fasik tersebut. Qala rahimahullah, falamma amarallahu ta'ala bittabayyun fi khabaril fasiqi yu'lima anna khabarahu ghairu maqbulin. Ketika Allah memerintahkan untuk tabayyun, untuk memeriksa, meneliti khabar, berita dari seorang yang fasik, maka diketahui atau diambil kesimpulan dari hal itu, bahwasanya khabar atau berita yang disampaikan seorang yang fasik, ghairu maqbul, tidaklah diterima. La yuqbal wa la yurad hatta natabayyana, tidak diterima dan juga tidak ditolak sampai kita memeriksanya, menelitinya. Jadi kita tawakuf kalau menerima sebuah berita dari seorang yang fasik, jangan kita benarkan atau jangan buru-buru kita tolak, harus kita periksa terlebih dahulu. Oleh karena itu di ayat ini tidaklah Allah memerintahkan faruddu, maka tolaklah beritanya, tidak demikian. Tidak langsung serta-merta ditolak, tapi harus diperiksa dulu. Kita diperintahkan untuk fatabayyanu, periksalah, telitilah terlebih dahulu. Qala rahimahullah, wa nahnu nashtaritu fi riwayatil hadith ay yakuna ar-rawi adlan yumkinu qabulu khabarihi. Maka kita mempersyaratkan pada sebuah periwayatan hadis, ya pada periwayatan hadis, bahwasanya perawi haruslah seorang yang adil, yang bisa diterima khabarnya atau beritanya. Wal fasiqu la yuqbalu khabaruhu. Adapun seorang yang fasik tidaklah diterima khabar atau beritanya. Ammal adlu fayuqbalu khabaruhu. Adapun seorang yang adil, itu seorang yang istiqamah agamanya, itu diterima beritanya. Wa bidalili qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah ta'ala, wa ashhidu dhawai adlim minkum, dan persaksikanlah atau terimalah saksi dari orang-orang yang adil di antara kalian. Qala rahimahullah, lam ya'murna bi isyhadihim illa linaqbala syahadatahum. Tidaklah Allah memerintahkan kita untuk mempersaksikan atau menjadikan saksi orang-orang yang adil kecuali agar kita menerima persaksian mereka. Wa ashhidu dhawai adlin minkum, jadikanlah saksi orang-orang yang adil di antara kalian. Jadi di sini dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengangkat atau menjadikan orang-orang yang adil sebagai saksi. Pilihlah orang-orang yang adil sebagai saksi. Karena orang yang adil itulah yang bisa diterima persaksiannya. Id annal amra biqabuli syahadati man la tuqbal syahadatuhu la fa'idata minhu wa huwa laghwun minal qaul. Karena perintah untuk menerima persaksian dari seorang yang tidak bisa diterima persaksiannya, ini tidak ada faedah padanya dan merupakan kesia-siaan di dalam ucapan. Maksud beliau, kalau seandainya orang adil itu tidak diterima persaksiannya, maka di sini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah pada perintah yang menyebutkan untuk kita memilih orang-orang yang adil sebagai saksi. Kenapa orang-orang adil harus orang adil yang dipilih sebagai saksi? Karena hanya orang adil yang bisa diterima persaksiannya. Selain orang adil, tidak bisa diterima persaksiannya. Mafhum sampai sini? Baik. Kita lanjutkan. Ammal muru'atu faqad faqala ahlul ilmi fi ta'rifiha. Adapun muru'ah, maka ahlul ilm, para ulama, menjelaskan tentang definisinya. Definisi muru'ah. Sebelum kita lanjutkan, ya. Ada sebagian ulama yang meringkas definisi seorang yang adil. Diringkas dengan sebuah definisi yang lebih mencakup. Maka seorang yang adil itu yang bagaimana? Seorang yang adil adalah seorang yang al-muslim. Al-adl adalah al-muslimul balik. Al-aqil. As-salim. Min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Ini definisi orang yang adil. Tentunya orang yang adil itu yang bagaimana? Yang terpenuhi padanya syarat-syarat adalah. Apa itu adalah? Istiqamatur rajul fi dinihi wa muru'atihi. Istiqaman seorang pada agama dan muru'ahnya. Itu. Tapi secara ringkas, apa definisi orang yang adil? Seorang yang adil adalah al-muslim, seorang muslim, al-balik, yang sudah balik, al-aqil, yang berakal, as-salim, min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah, yang selamat dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan, dan selamat dari hal-hal yang bisa merusak muru'ah. Ini setidaknya ada 5 kategori yang harus terpenuhi pada seorang yang adil. Al-Muslim, harus seorang yang Muslim, Islam, agamanya. Al-Balik, seorang yang balik. Jadi anak-anak tidak diterima periwayatannya ketika meriwayatkan hadis. Ya, harus seorang yang balik. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian al-aqil, seorang yang berakal. Sehingga orang yang gila, majnun, tidak diterima periwayatannya. Ya. Kemudian as-salim min asbabil fisq, selamat dari sebab-sebab kefasikan. Selamat dari sebab-sebab kefasikan. Ya. Termasuk kefasikan adalah al-bid'ah, kebid'ahan, dosa besar. Ya. Kemudian as-salim min khawarimil muru'ah, selamat dari hal-hal yang merusak muru'ah. Selamat dari hal-hal yang merusak muru'ah. Nah, inilah yang baru akan kita bahas. Apa itu muru'ah? Qala rahimahullahu ta'ala, ammal muru'atu faqala ahlul ilmi fi ta'rifiha huwa muru'ah. Dijelaskan oleh para ahlul ilm tentang definisinya, ay yaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'a ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ini muru'ah. Muru'ah pada diri seorang adalah seseorang tersebut memperbagus dirinya, memperindah dirinya, yaitu dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan adab-adab yang mulia dan tinggi. Ini muru'ah. Wa yada'a ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan meninggalkan segala apa yang mengotori atau mencemarkan dirinya, wa yashinuhu, dan menjatuhkan kehormatannya atau menodainya. Ini makna muru'ah. Jadi lebih kepada apa? At-tahsin, yang memperindah kondisi seorang, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang tinggi, ya. Barakallahu fikum. Lebih dari sekedar apa? Meninggalkan kekufuran, lebih dari sekedar meninggalkan kesyirikan, kefasikan, meninggalkan dosa-dosa besar, ya, meninggalkan kebid'ahan. Lebih dari itu, muru'ah itu adalah sifat yang lebih tinggi, sebuah wasf yang melekat pada seorang, ya, yang membuat orang tersebut memperbagus kondisinya. Qala rahimahullah, ay annal muru'ata hiya ay yasta'mila ma yujammiluhu amaman nas. Muru'ah itu adalah seseorang menggunakan hal-hal yang bisa memperindah dirinya di hadapan manusia. Wa yuzayyinuhu wa yamdahuhu alaihi. Memperindah kondisinya. Wa yamdahuhu alaihi. Sehingga menjadikan dia orang yang terpuji. Wa ayyatruka ma yudannisuhu wa yashinuhu indan nas, dan dia meninggalkan segala apa yang bisa mencemarkan dirinya, mencemarkan nama baik dirinya, wa yashinuhu indan nas, atau menjatuhkan kehormatannya di sisi manusia. Kama law fa'ala al-insanu syai'an amama al-mujtama' wa hadzal fi'lu mukhalifan lima 'alaihin nas. Contohnya apa hal yang bisa menjatuhkan muru'ah seseorang? Sebagaimana seandainya seseorang melakukan suatu hal di hadapan orang banyak, dan perbuatan tersebut menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan manusia. Dari perkara baik tentunya. فَإِذَا رَأَوْ ذَلِكَ Al-fi'la adduhu fi'lan qabihan. Ketika orang lain melihat perbuatan tersebut, mereka menganggapnya sebagai sebuah perbuatan yang qabih, perbuatan yang buruk. La yaf'aluhu illa aradhilun nasi wal munhattuna minas sabalati. Perbuatan yang tidak dilakukan kecuali oleh aradhilun nas, orang-orang yang jelek. Wal munhattuna minas safala, orang-orang rendahan. Orang-orang yang punya akhlak yang jelek, orang-orang rendahan. Ya. Dari sisi akhlak, moral dan adab. Fa naqulu inna hadza laisa bi'adl. Maka kita katakan yang seperti ini, sesungguhnya yang seperti ini adalah orang yang seperti ini bukan orang yang adil. Wa dzalika li'annahu muru'atuhu lam tastaqim. Kenapa? Karena muru'ah orang tersebut tidak lurus. Lam tastaqim. Wa bi fi'lihi hadza khalafa ma 'alaihi an-nasu fa saqatat muru'atuhu. Karena dengan perbuatannya tadi dia menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan manusia sehingga muru'ahnya jatuh di hadapan manusia. Di sana ada penjelasan yang lain disebutkan oleh para ulama tentang muru'ah. Yang untuk lebih memperjelas apa sebenarnya definisi muru'ah. Muru'ah disebutkan oleh sebagian ulama adalah adabun nafsaniyatun tahmilu mura'atuha al-insana 'ala al-wuquf inda mahasinil akhlaqi wa jamilil 'adati. Adalah adab-adab yang ada pada diri seseorang, ini muru'ah. Adab-adab yang ada pada diri seseorang yang menjadikan orang tersebut memiliki akhlak-akhlak yang indah dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Ini definisi muru'ah. Adalah adab-adab pada diri seseorang yang menjadikan orang tersebut memiliki akhlak-akhlak yang indah dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang baik. Ini definisi muru'ah. Dan muru'ah itu yurja' fi ma'rifatiha ilal urf. Muru'ah itu kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan yang berlaku pada sebuah daerah di mana seseorang itu tinggal. Sehingga muru'ah bisa berbeda-beda tergantung daerahnya. Ya. Bisa jadi di suatu daerah suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang menjatuhkan muru'ah seorang, tapi di daerah lain tidak demikian. Ya. Nah. Dan di sana juga ada sebuah perbuatan atau perilaku yang disepakati di semua tempat, di semua daerah, bahwasanya hal tersebut menjatuhkan muru'ah seseorang. Tapi terkadang memang ada perbedaan di beberapa daerah. Nanti akan disebutkan contohnya oleh Asy-Syarih. Mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Untuk penyebutan contoh muru'ah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Ya. Fadlikum diingat-ingat. Sampai pada fasa qotat muru'atuhu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjma'in.